bertahan thank you. kopi yang tak makalan. Hey, jangan kau sebarkan fitnah. Your damn instincts are my damn. Oh hey, jangan biarkan data berubah menjadi darah. Oh yeah, jangan biarkan mendung kembali lagi kekuatan. Kembali berkuasa. Yeah. hari aku milikmu. Kisahku kawan seperti kisahmu.